azimat di masa depan. Aku kan melindungimu dari hujan panas dan gelora. Cinta ini duka hanya sekali saja, dan aku berjanji tak akan mengulanginya. Setelah kau bertahan, bisa racun kau telan untuk terus hidup bahagia denganku. Jumpa.